السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كمسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا، pada pagi yang mulia ini di rumah Allah yang penuh berkah, kita bersama-sama mengenal, berbicara tentang permasalahan yang harus kita waspadai bersama, agar modal hidup kita dan keluarga kita dan umat kita, agar akidah mereka, keyakinan mereka tidak dicopot oleh orang-orang pencuri akidah dan pencuri ideologi dan keyakinan. Banyak di zaman sekarang ini para pencuri-pencuri yang seharusnya ditangkap dan dipenjarakan, yang sangat berbahaya, yaitu pencuri-pencuri pemikiran dan akidah umat yang akan membawa mereka kepada kesesatan, yang akan menjerumuskan mereka ke dalam an-nar, neraka. Pada malam tadi kita telah membahas tentang jalan golongan yang selamat. Artinya kita mengkaji tentang kebenaran yang harus kita ikuti, mengkaji as-siratul mustaqim yang harus kita jalani, mengkaji hakikat dari agama Islam yang mulia ini agar kita amalkan. Pada pagi hari ini kita akan membahas permasalahan yang menyelisihi agama Islam 100%, akan tapi aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui hal itu. Akan tapi sebelumnya tentu kita tidak lupa bersyukur kepada Rabbuna Azza wa Jal الذي استوى على العرش العلي الكبير yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik kepada kita semua sehingga bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang ke rumah Allah ini dalam rangka menggali, dalam rangka mempelajari kebenaran dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama yang mulia. Kemudian juga salawat dan salam untuk Rasul kita, junjungan kita, siru tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman bergejolaknya fitnah, gelombang fitnah yang telah menghantam tatanan kehidupan manusia dan bentuk syubhat dan syahwat, di zaman era globalisasi dan kemudahan dalam untuk menerima berita dan juga kemudahan sarana untuk komunikasi dan terbukanya pintu yang seluas-luasnya untuk mentransfer dan mengadopsi tatanan-tatanan hidup non-Islam, budaya-budaya non-Islam ke dalam dunia Islam, maka ini merupakan kewajiban kita semua, wahai kaum muslimin, untuk selalu bersungguh-sungguh, untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu bisa mempertahankan modal hidup kita. Kalau kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dan menambah keuntungan tadi, jangan sampai modal hidup kita hilang dan bangkrut. Yang kami ingin maksudkan, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, itulah modal hidup kita. Itulah modal hidup kita. Orang yang tidak berakidah, orang yang tidak punya konsekuensi, komitmen dalam beragama, orang yang telah bangkrut dalam hidupnya, orang yang paling merugi. Akidah kita, sunnah, tauhid, merupakan modal hidup kita. Kita dalam hidup ini bertransaksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa transaksi kita? Apa perdagangan kita? Perdagangan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alam tasma'u anna Allah yaqul? Bukankah kita telah mendengar, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم الله أكبر إنها قدران كتاب من الله Tijarah, Allah menamakan tijarah, tapi tijarah yang tidak akan pernah merugi, tijarah yang selalu mendapatkan keuntungan, yaitu surga Allah, keampunan Allah, rahmat Allah, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Maka aku tunjukkan, kamu, kata Rabb kita, kata Rabbuna Azza wa Jal, menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, perdagangan yang harus kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tu'minuna billah, ini pertama, ini modalnya. Tu'minuna billah, terus apa lagi? Tu'minuna billahi wa rasulih, dan kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kamu berjihad, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan juga jiwa ragamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang paling terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Wa yudkhilukum jannat. Dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surganya. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati, dan juga kamar-kamar, tempat tinggal di surga jannati adn, surga yang paling tinggi di Firdaus. Jannatu adn dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan sangat besar. Ini keberuntungan kita, perdagangan kita dengan Allah, keberuntungannya, untungnya adalah keampunan Allah, masuk surga Allah, rahmat Allah. Siapa yang tidak menginginkan keberuntungan itu? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan perdagangan yang tidak pernah merugi adalah kita mengenal agama yang mulia ini dan membahas dan mewaspadai segala hal-hal permasalahan ideologi, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran yang berusaha menyusup ke dalam tubuh Islam, akan tetapi diibaratkan atau kita katakan orang yang berusaha menggunting dalam lipatan. Mereka tidak mampu secara terang-terangan untuk menghancurkan Islam dari depan. Maka iblis mewahyukan kepada mereka, kamu tidak akan mampu menghadapi kaum muslimin untuk menghancurkan agama mereka. Mereka punya senjata yang tidak akan pernah dilumpuhkan, tidak pernah akan dihancurkan. Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah Al-Nabawiyah. Akan tetapi iblis sangat berpengalaman untuk menyesatkan manusia. Tiada lain caranya, kamu harus masuk ke dalam Islam, harus berpenampilan Islam. Akan tetapi mulailah menggunakan reaksi-reaksi yang akan merusak Islam dari tubuh kaum muslimin itu sendiri. Inilah yang terjadi wahai kaum mukminin. Kita melihat betapa banyak orang yang pintar membaca Al-Quran, membaca hadis, bisa bersilat lidah. Akan tetapi ternyata amalannya adalah amalan yang selalu merugikan Islam dan menghancurkan Islam, disadari oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Tertipu kita. Kita mendengar belakangan ini ungkapan-ungkapan yang selalu diungkapkan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan cinta Ahlul Bait, pejuang Ahlul Bait. Sahih? Inilah madhab Ahlul Bait. Kitalah yang memperjuangkan Ahlul Bait. Kita para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW. Siapa tidak mencinta Ahlul Bait Rasulullah SAW? Di dalamnya para sahabat dan cucu Rasulullah SAW dan para istrinya. Siapa yang tidak mencintainya? Tidaklah beriman seorang kalau dia tidak mencintai Ahlul Bait. Akan tetapi, jangan kita tertipu. Kita harus beragama, mempunyai sikap kritis yang positif, sebagaimana kita jelaskan pada malam hari tadi. Kritis yang positif, kita tidak mudah tertipu dengan slogan-slogan dan pendakwaan-pendakwaan yang mengatasnamakan Islam. Oleh karena itu, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang masalah Syiah dan penyelewengan-penyelewengannya merupakan permasalahan yang harus kita seriusi, terkhusus di zaman kita sekarang ini. Untuk kita tahu bersama, tatkala mereka Syiah yang merupakan ideologi dan tatanan pemerintahan negara Iran, yang merupakan anggaran belanja negara yang terbesar mereka menggunakan untuk mentransfer, untuk mengekspor revolusi Khomeini pada dunia Islam, untuk menghancurkan akidah umat. Ternyata mereka telah buat makar mulai naiknya Khomeini menjadi pimpinan atau yang revolusi Khomeini. Akan tetapi manusia tidak mengetahuinya. Untuk kita ketahui, mereka telah membuat makar untuk menghancurkan dunia-dunia Arab atau negara-negara Arab, negara-negara Teluk, dengan menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menentang Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yakidu bihim, telah membuka selebar-lebarnya tentang aib dan kekejian mereka, sehingga mereka merasa telah rugi, merasa tidak berhasil untuk menebarkan pemahaman-pemahaman Syiah, pemahaman-pemahaman Rafidhah, Rafidhah di negara-negara Teluk, sehingga mereka mengarahkan panah mereka ke negara-negara Asia Tenggara yang notabene-nya adalah masyarakat-masyarakat yang suka dengan kebaikan, yang sangat jauh dari ilmu asy-syar'i. Berhati-hati. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslimin, dan mereka melihat bagaimana tradisi dan latar belakang agama Islam di Indonesia, sehingga mereka memfokuskan dakwah mereka untuk zaman sekarang ini untuk negara-negara Asia Tenggara, yang terkhusus adalah Indonesia. Sebagai contoh saja, sekarang lagi akhir-akhir ini ana diberi satu kitab yang dibagi secara gratis. Nih, dikirim dari Bandung atau mereka ke siapa? Ke Pekanbaru. Yang judulnya hati-hati pertahankan akidah kita, umat kita, yang mengatakan mazhab pencinta keluarga Nabi, yang isinya tiada lain syubhat celaan terhadap para sahabat Al-Quran dan agama Islam. Dari isi daftar isi saja, anda tidak perlu membaca seluruhnya karena baru malam tadi saya mendapatkan kitab ini. Melihat daftar isinya saja, telah bisa kita menghukumi bahwa semuanya adalah celahan terhadap Islam, celahan terhadap sahabat dan seluruhnya. Akan kita jelaskan apa saja landasan-landasan akidah mereka. Berhati-hati. Berhati-hati. Jangan mentang-mentang kita bagi gratis, ya rebutannya. Jangan. Tapi hati-hati ayat kaum mukminin. Nih, bukti. Ini satu di antara sekian banyak bukti yang menjelaskan bahwa mereka siang malam buat makar untuk menyebarkan pemahaman Syiah di Indonesia. Nah, itu telah lama mereka memulai. Ya. Akan tetapi ini permasalahan kita. Benarkah apa yang mereka dakwakan bahwasanya mereka pencinta Ahlul Bait? Benarkah akidah mereka sesuai dengan akidah Ahlul Bait? Benarkah mereka mencintai kecintaan yang sejati pada Ahlul Bait? Ini yang akan kita berusaha untuk mengupas pada kesempatan kali ini. Sejauh manakah penyimpangan mereka di dalam pendakwaan mereka tadi kecintaan pada Ahlul Bait? Muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita perlu mengetahui asal usul munculnya pemikiran Syiah dan agama Syiah. Saya mengatakan bukan aliran Syiah. Saya mengatakan agama Syiah. Kalau aliran, redaksinya mungkin masih bisa ditoleran. Aliran masih dalam lingkup Islam. Tapi kalau agama tersendiri, mempunyai ideologi tersendiri, prinsip tersendiri, keyakinan tersendiri dan akidah tersendiri yang bertentangan dengan akidah para nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait itu sendiri. Apa yang saya ungkapkan ini bukan kebohongan. Akan tetapi setelah penelitian-penelitian dan membaca kitab para ulama dengan penelitian yang sangat terbatas sesuai dengan keterbatasan kemampuan kita dalam menelaah, tapi itulah yang kita dapatkan. Kenyataan itulah yang kita baca dan kita dapatkan dalam referensi-referensi mereka yang dijadikan sebagai rujukan utama mereka. Bukan kita buat kebohongan terhadap mereka. Oleh karena itu, asal mula pertama yang menjelaskan betapa jauhnya mereka, dan mereka bukanlah dari ajaran Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Bahwasanya yang pertama sekali yang mencetus pemikiran Syiah adalah siapa? Abdullah bin Sabah Yahudi. Abdullah bin Sabah Al-Yahud, yang dia Yahudi Yaman, negara Yaman, berpura-pura masuk Islam, yang menginginkan membuat makar, tipu muslihat untuk menghancurkan Islam dari dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh bulis yang menghancurkan, yang membuat ya trinitas, doktrin trinitas terhadap agama Nasrani. Bulis atau Shaul dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia apa istilahnya itu? Bulis itu. Ya. Akidah trinitas di agama Nasrani, siapa yang memasukkannya ke dalam agama yang merusak ajaran agama Isa, ajaran Nabi Isa? Ini seorang Yahudi yang namanya Shaul atau bulis, namanya bulis yang masuk menyusup ke dalam ajaran Nasrani sehingga membuat doktrin trinitas dan macam-macam doktrin yang menyimpang agama tauhid dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Yahudi Abdullah bin Sabah berusaha mengikuti jejak nenek moyangnya untuk menghancurkan Islam dari dalam, yaitu dengan masuk ke Islam, tetapi hatinya ingin merusak dan menghancurkan Islam. Sehingga dari doktrin-doktrin yang dia lontarkan, yang dia cetuskan adalah setiap nabi yang meninggal ada wasinya, ada yang menerima wasiatnya. Ya, ada yang menerima wasiatnya. Maka kalau nabi telah meninggal, maka yang menerima wasiatnya siapa? Ali katanya. Ini. Maka Ali lah yang berhak mendapatkan al-khilafah, kepemimpinan. Setelah itu baru berkembang pemikiran-pemikiran tersebut. Maka dikatakanlah, karena Ali yang berhak menerima khilafah, maka semua para sahabat telah merampas kekuasaan dari Ali, telah menggumi dari Ali dan Ahlul Bait. Ya. Itu konsekuensi dari akidah wasiat yang akan kita jelaskan juga. Oleh karena itu, bahkan ulama Syiah sendiri mengakui bahwasanya asal mula pemikiran dan ideologi Syiah, agama Syiah adalah yang dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang masuk Islam berpura-pura masuk Islam. Nah, sehingga dalam penelitian dan riset para ulama dijelaskan banyak unsur kesamaan antara Syiah dengan Yahudi. Mungkin kok begitu ya? Ya. Unsur kesamaannya dengan Yahudi. Ya. Saya punya dua kitab, dua jilid riset seorang doktor yang membahas tentang unsur-unsur kesamaan antara Yahudi dengan Syiah. Ternyata semuanya sama dalam pemikiran dan dalam cara beragama dan dalam, tidak aneh dan tidak asing, tidak aneh, karena asal mula agama Syiah adalah dari Yahud atau lagi sahabat. Nah, kemudian berkembang sehingga menjadi suatu agama, ideologi, pemikiran yang semakin jauh dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang zaman-zaman di zaman Ali yang mengkutuskan dia dan mengutamakan dia. Terus perkembangan hari ke hari berkembang menjadi penyimpangan lebih jauh dan lebih keluar dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tatkala mereka telah mengetahui bahwasanya ahli sunnah, para ulama ahli sunnah telah mengetahui bahwasanya agama mereka adalah agama yang mesti agama Rasulullah, nah bagaimana cara mereka untuk menebarkan agama tadi? Langkah awal yang mereka lakukan untuk menebar agama tadi adalah dengan mempergunakan istilah at-taqrib. Mahu taqrib? Apa itu taqrib? At-taqrib adalah pendekatan. Dengan mengatakan tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Sehingga pertama kali di Mesir, awal langkah awal yang mereka lakukan untuk itu, mereka mendirikan badan di Mesir, ya, yaitu Darut Taqrib, yang berusaha untuk menyatukan antara Syiah dengan Sunni. Dikumpulkanlah para ulama-ulama Azhar dan ulama Sunnah, yang mereka juga orang-orang yang tidak mengetahui hakikat dari agama Syiah tadi, sehingga banyak sebagian-bagian yang tertipu. Akan tetapi perjalanan waktu memperlihatkan kepada mereka ternyata itu kebohongan belaka. Ternyata mereka hanya ingin menipu. Buktinya, apa yang mereka lakukan, yang mendirikan suatu badan di Mesir untuk Darut Taqrib, akan tetapi tidak ada cabang atau badan yang mereka dirikan di Iran untuk juga menyatukan persepsi yang berbeda tadi. Jadi menimbang dengan dua timbangan, ya, seperti itu. Di antara ulama yang dulu mereka merupakan orang-orang yang mendakwakan pada taqrib, seperti Hibbuddin Al-Khatib yang menulis kitab Al-Khututul Aridah Al-Din ala Syiah Isna'ashariyah, ya, landasan-landasan umum, ya, tentang agama Syiah. Beliau menjelaskan di sana yang kesimpulannya tidak akan mungkin disatukan antara Syiah dengan Sunni. Ya. Oleh karena itu, kita harus waspada. Apa yang sekarang dilontarkan, yang diangkatkan, kita harus bersatu, mungkin Syiah dengan Sunni berjabat tangan. Itu pada dasarnya taqiyah. Sebab pada dasarnya mereka meyakini bahwasanya selain Syiah adalah orang yang kufar yang harus disembelih atau dibunuh. kita ini siapa menurut pandangan mereka? Mungkin ke orang kafir akan bisa menyatukan dengan orang yang muslim berarti anggapan mereka. Jadi jangan kita tertipu, itulah at-taqrib. At-taqrib yang sekarang ini sangat gencar disebarkan di dunia atau di bumi Nusantara ini. Itu. Oleh karena itu, yang kita maksudkan Syiah pada kesempatan kali ini adalah Syiah yang dimaksud dengan Syiah Ja'fariyah Al-Itsna Asyariyah Al-Imamiyah. Sebab itulah sekte Syiah yang paling terbesar yang mempunyai daulat, kedaulatan yang menerapkan, yang memperjuangkan aliran Syiah dan berusaha untuk menebarkannya di seluruh dunia. Merupakan tatanan negara Iran yang merupakan ya ideologi atau agama yang dipahami atau diyakini sebagai landasan beragama oleh negara Iran. Itu dinamakan Itsna Asyariyah karena mereka meyakini ada 12 imam yang harus dikultuskan. 12 imam yang semuanya keturunan dari Ahlul Bait kata mereka. Ahlul Bait menurut Syiah adalah Ali, Hasan dan Husain, kemudian setelah itu keturunan Husain. Jadi pernikahan antara Ali dengan Fatimah melahirkan Hasan dan Husain. Kemudian dari keturunan Husain itulah dilahirkan imam-imam yang 12 tadi. Mereka tidak mengakui dari keturunan Hasan. Akan tetapi Hasan jadikan imam yang kedua untuk melengkapi saja. Setelah itu keturunan imam-imam selanjutnya diambil dari keturunan jalur Al-Husain. Sampai imam 12 sampai jelas hingga siapa itu imam tersebut. Ya. Ini itulah Ahlul Bait menurut Syiah. Adapun Ahlus Sunnah, Ahlul Bait adalah Ahlu Abbas, Ahlu Ja'far, Wa Ali, Ahlu Abi Talib dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu jangan kita tertipu. Tatkala ada orang mengatakan kita menyimpan siapa itu Ahlul Bait. Benarkah apa yang diungkapkan mereka itu benar-benar menunjukkan kecintaan mereka pada Ahlul Bait? Apakah benar mereka itu sesuai dengan akidah Ahlul Bait? Ini yang insyaAllah akan terungkap pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Oleh karena itu kita perlu mengenal penyimpangan-penyimpangan mereka dan juga akidah mereka agar kita melihat sejauh mana perbedaannya dengan agama Islam. Di antara penyimpangan mereka, dan penyimpangan sangat banyak sekali, sebab hasil penelitian menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak satupun ajaran atau agama yang dilakukan atau ajaran Islam yang diamalkan oleh kaum muslimin kecuali mereka selalu menyelisihinya. Penyimpangan mereka yang pertama yang menyelisih akidah Rasulullah dan Ahlul Bait adalah mereka orang-orang yang musyrikun. Musyrik. Mereka yang menebarkan kesyirikan dan pemuja-pemuja kuburan. Oleh karena itu kita melihat kuburan Ali di Kufa dan juga kepala Husain kata mereka dan kuburan Khomeini di sekarang di Iran. Lihat saja kalau mungkin ke internet, lihat bagaimana kuburan Khomeini, lihat saja. Atau Kufa daerah Karbala lebih megah dari Ka'bah. Sebab mereka meyakini Karbala merupakan tanah yang paling suci. Di dunia ini tanah yang paling suci adalah Karbala, karena di sana dikuburkan imam mereka, imam yang suci. Oleh karena itu mereka datang ke sana melakukan bermacam bentuk kesyirikan. Tidak satupun kesyirikan dilakukan musyrikin di zaman dahulu kecuali mereka telah melebihi orang musyrikin dalam hal seperti itu. Mereka meminta pada imam-imam mereka yang telah meninggal. Bahkan mereka menamakan diri mereka dengan nama-nama pengabdian pada imam tadi seperti Abdul Husain, Abdul Ali. Orang-orang beriman tidak mengatakan mengatakan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Razzaq, seperti itu. Tapi mereka tidak. Abdul Ali, Abdul Ali, Abdul Husain, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat kesyirikan yang berkembang atau yang ditebarkan oleh mereka, yang menyelisih akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan menangis. Menangisi tauhid yang telah dizalimi, tauhid yang telah sirna dari hati kaum mukminin yang mengatasnamakan cinta Ahlul Bait kepada mereka, atau orang-orang yang tidak memahami tauhid. Tauhid ayyuhal mukminun, prinsip dasar utama ajaran Islam. Orang yang tidak bertauhid tidak ada artinya. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah dalam segala keadaan, meminta kesembuhan, meminta kesenangan, meminta rezeki, meminta rahmat semuanya kepada Allah subhanahu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahad. Itulah tauhid. Akan tetapi ajaran Syiah mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menyembah Husain, menyembah Ali, dan menyembah imam-imam mereka yang lain. Mereka sujud pada kuburan-kuburan. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang pergi haji atau umrah, kita melihat apa kerjanya orang-orang Syiah kalau datang haji. Mereka berdiri di kuburan baki itu, menangis, menghadap ke kuburan para imam-imam mereka, kata yang ada di kuburan di sana, meminta, mengusap-usap dinding kuburan. Itu mereka lakukan. Akan tapi apabila dikumandangkan azan, mereka akan lari dari masjid. Kenapa? Mereka meyakini solat bersama ahli sunnah itu ya, hanya takiyah saja. Tidak boleh solat di belakang kita. Lihat, itu bukti banyak sekali. Bukti yang menjelaskan bahwasanya mereka adalah pemuja kuburan. Oleh karena itu, di antara doa yang mereka ucapkan yang menjelaskan bahwasanya itu mereka musyrikun, seperti mereka mengatakan nadi aliyan mudhiral ajaib, serulah Ali ya mudhiral ajaib, yang bisa menampilkan, memperlihatkan segala bentuk keajaiban. Ali yang dipanggil, bukan Allah subhanahu wa ta'ala dipanggil. Tajibhu awnan laka fil nawa'id, kamu akan mendapatkan dia sebagai penolong kalau datang musibah dan bala. Kalau kita, siapa menolong kita kalau musibah dan bala? Allah subhanahu rabbul alamin. Kalau mereka tidak, Nabi Ali yang ya Ali. Haula musyrikun, musyrikun yusyrikuna billah layla nahar, siang dan malam. Doa-doa yang mengandung kesyirikan sangat banyak sekali. Nah, ini yang pertama. Sementara agama Islam, agama Rasulullah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang pertama. Banyak bukti-buktinya. Perkataan-perkataan mereka yang menjelaskan bahwa mereka melakukan kesyirikan tadi. Ini yang pertama. Penyimpangan yang pertama adalah mereka orang yang melakukan kesyirikan dan penyembah kuburan, memutuskan kuburan. Kedua, penyimpangan mereka, penyimpangan banyak sekali. Waktu sangat tidak cukup untuk menjelaskan seluruh penyimpangan mereka, tapi poin-poin penting saja kita akan jelaskan. Mereka mempunyai akidah yang ini merupakan landasan agama mereka, yaitu al-imamah. Al-imamah sama kedudukannya dengan kenabian kata mereka, bahkan lebih tinggi dari tingkat kenabian. Di mana yang berhak memimpin umat ini setelah meninggal Rasulullah adalah ahlul baitnya. Yang menerima wasiatnya itu Ali, kemudian yang keturunan keturunan Ali yang mereka namakan dengan imam-imam mereka, atau dimakan dengan orang-orang suci yang dikenal dengan a'immatu isna asyriyah, imam yang 12 orang-orang suci. Mereka menjadikan bahwa salah satu rukun agama mereka adalah al-imamah. Kalau kita, apa rukun agama kita? Rukun Islam apa? Iman, syahadatin, solat, zakat, puasa, haji, lima. Nah, rukun agama Syiah akan anda bacakan riwayat yang diriwayatkan atau asar yang mereka riwayatkan. Al-Kulaini fil Kafi. Al-Kulaini merupakan ibarat kita orang mukmin adalah seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kitabnya Sahih Bukhari. Kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini merupakan kitab yang tersahih, referensi yang paling penting, yang terpenting di kalangan Syiah. Dia terbagi tiga, ada raudhah, ada usul, al-kafi, ada yang al-kafi itu sendiri. Dikarang oleh kula ini, ini rujukan mereka. Dari kita mereka, kita tidak membuat kebohongan. Dengarkan. Qal buniyal Islamu ala khamsin, ini diriwayatkan oleh Al-Kulaini, imam mereka dan kitab Al-Kafi. Itu jilid 2 dan halaman 22. Katanya buniyal Islamu ala khamsin. Ini mereka sandarkan pada Ja'far al-Sadiq, Abu Ja'far. Atau Abu Ja'far. Mungkin ini Ja'far, yang jelas mereka itu bukan Ja'far, Ja'fariyah. Itu semua adalah kebohongan atas nama Ja'far. Ja'far radhiyallahu anhu, Ja'far as-Sadiq, itu merupakan ulama ahli sunnah, tetapi mereka membuat kebohongan atas nama Ja'far. Dia mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, katanya ala shalah, ala zakah, was-shaumi, wal-haji, wal-wilayah. Marah itu Islam itu katanya dibangun di atas lima. Pertama, salat, zakat, puasa, haji dan wilayah. Maksudnya wilayah kepemimpinan, al-imamah. Mana tauhid di sini? Tidak ada tauhid. Kenapa mereka tidak bertauhid? Qal wa lam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah, dan tidak pernah diseru, ya dipanggil atau diungkapkan dengan sesuatu seperti nudiya, ya diseru atau dipanggil atau disampaikan seperti tentang masalah wilayah. Jadi salat belum seberapa. Tapi kalau masalah wilayah sangat banyak, tentang masalah keutamaan wilayah, itulah maksudnya. Fa akhadha an-nasu bi arba, maka manusia mengambil yang empat perkara, yaitu salat, zakat, puasa, muhad, wa taraku hadhihi, dan mereka meninggalkan katanya yang ini, yaitu wilayah. Qal qultu, itu rawi, rawi tadi, wa ayyu syai'in min dhalika afdal, manakah yang lebih utama dari kelima landasan tadi, salat, zakat, puasa, haji dan wilayah, mana yang lebih afdal? Salatkah, zakatkah atau wilayah? Dengarkan riwayat. Faqal al-wilayatu afdal. Wilayah itu lebih afdal. Arti wilayah itu lebih afdal dari salat, dari zakat, lebih puasa dan haji. Dan dari tauhid, tauhid tidak disebutkan di sini. Syahadatu an la ilaha illallah anhu tidak disebutkan. Ini dalam kitab Usul Kafi jilid 2 halaman 18 nomor 3. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain dalam kitab Kafi itu menjelaskan farakhasa lahum fil asya' min al fara'id al arba', maka diberi dispensasi bagi mereka tentang kewajiban yang empat, yaitu salat, zakat, puasa dan haji. Walam yurakhas li ahadin minal muslimin fi tarki wilayatina, dan tiada sama sekali keringanan dispensasi bagi seorang pun, bagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin untuk meninggalkan wilayatina, kepemimpinan kami, imamah atau wilayah, berwala pada ahlul bait, kata mereka. La wallahi ma fiha rukhsah, tidak, demi Allah tidak ada sama sekali dalam hal ini dispensasi, tidak boleh meninggalkan wilayah, harus wajib. Jadi landasan pertama mereka berada al-wilayah, imamah. Apa maksudnya? Bahwasanya yang berhak menjadi imamah atau imam atau pemimpin setelah Rasulullah adalah ahlu baituhu, ahlu baitihi, ahlu bait. Itu Ali, kemudian Hasan, Husain, kemudian terus Zainul Abidin, Ja'far dan seterusnya, sampai pada imam yang 12, kata mereka. Tapi yang anehnya wahai kaum mukminin, yang imam yang 12 ini itu juga kata mereka setelah lahir waktu kecil dia masuk gua. Masuk gua bersembunyi di sirdab Samarra di sana di Kufah. Dan sampai sekarang kata mereka masih hidup. Dia akan keluar, setelah keluar nanti dia akan bersama pasukan-pasukannya akan pergi ke Madinah dan Makkah. Ke Madinah akan membunuh atau mengeluarkan atau mengungkap kubur Abu Bakar dan Umar, dan akan menyembelihnya di kalangan kaum muslimin karena mereka yang telah merampas kekuasaan dari Ahlul Bait. Oleh itu sementara di Samarra itu masih mereka para penjaga yang kuburan tadi, sirdab tadi, gua yang tadi itu, di sana penjaga yang selalu berpakai kuda dengan tombak yang terbuat dari kayu, itulah senjata mereka kalau dia keluar nanti, dan mereka akan berlari ya untuk membunuh kaum muslimin atau ahlul bait atau orang-orang para sahabat yang merampas apa kekuasaan wilayah. Tidak ada rukhsah, ini wajib. Jadi yang afdal adalah wilayah imamah. Itu. Oleh karena itu kata salah seorang ulama mereka yaitu Husain Al-Kashif Al-Ghita. Ini merupakan salah seorang ulama rujukan Syiah di kontemporer ini mengatakan innal imama mansibun ilahiyyun kan nubuwwah. Sesungguhnya imamah merupakan kedudukan ilahi yang didapatkan dari Allah. Ilahi kan nubuwwah seperti kenabian. Kama anna Allah Subhanahu yakhtaru man yasha' min ibadihi lin-nubuwwah risalah. Bagaimana Allah memilih orang yang dikehendakinya dari hambanya untuk mengemban risalah dan nubuwwah dan juga mendukung mereka dengan mukjizat-mukjizat allati hiya kan-nash min Allah yang itu merupakan seperti perintah atau anjuran secara tekstual dari Allah. Fakadzalika yakhtaru lil-imama, begitu juga mereka memilih untuk mengemban imamah orang yang dikehendaki dan memerintahkan nabinya untuk nas untuk menentukan orangnya, personnya siapa. Ya, nas alaihi wa an yansibahu imaman lin-nasi ba'da, dan untuk mengangkatnya sebagai imam setelah peninggalnya. Jadi harus katanya ada perintah langsung secara terang dan nyata, kamu yang setelah meninggal yang akan menjadi imamah, menjadi imam khalifah. Itu kamulah ya Ali, itu yang dimaksudkan. Jadi sama kedudukan wilayah imamah menurutkan dengan risalah. Ya. Ini yang pertama. Sementara akidah al-sunnah bahwasanya telah sepakat yang menjadi khulafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para khulafa ar-rasyidin dan keutamaan mereka sesuai dengan kedudukan mereka dalam khilafah tersebut. Akan kita jelaskan juga nanti. Ini, maka kita tidak mendapatkan dalam riwayat yang nukil oleh Al-Kulayni dalam Al-Kafi dan juga yang diperkuat oleh Husain Kashiful Ghita menjelaskan adanya tauhid dalam riwayat ini. Akan tetapi yang paling utama dari solat, zakat dan puasa haji adalah imamah. Imamah, oleh karena itu orang yang tidak beriman dengan imamah itu kafir. Kenapa kita dihukumi mereka sebagai orang kafir? Karena kita tidak mengikuti, meyakini adanya imam 12 yang mereka yang berhak kata mereka meneruskan imamah tadi. Maka kalau mereka memberikan kesempatan untuk bisa membantai, menyembelih kaum muslim, mereka sembelih seperti menyembelih ayam. Antum tidak melihat, bukan mata kita apa yang terjadi di saudara kita di Iran, di Irak. Iya, mereka membunuh kaum muslimin dengan sekedar mendapatkan nama. Siapa namamu? Di KTP-nya Umar. Langsung. Begitu saja. Tidak ada alasan, tidak ada antum kecuali hanya karena mereka adalah Sunni. Hati-hati. Kita waspada, harus waspada. Jangan ini terjadi di Nusantara ini. Ini yang akan merusak kesatuan negara yang Nusantara ini. Lihat di Baghdad di zamannya Khalifah Musta'tim, siapa yang meruntuhkan dinasti Baghdad adalah wazir Perdana Menteri ya Khalifah Daulah Abbasiyah yang dia Syirafid yang menyurati khulukan ya, antara Mongol yang dikenal dengan apa kita sini antara Mongol itu ya. Itu yang menyurati dia untuk datang ke Baghdad untuk membunuh dan menghancurkan kaum muslimin. Ya. Al-Nasir al-Kufi, Nasiruddin al-Kufi juga yang bekerja sama dengan non-Islam dalam menghancurkan Islam. Ya, itu sedikit dari bukti. Ya. Siapakah imam-imam mereka yang 12 tadi? Agar kita mengetahui. Imam mereka yang 12, banyak perkataan mereka yang menjelaskan imamah tadi sebelum kita menyebutkan siapa imam 12 tadi. Di antara juga ulama yang menjelaskan kedudukan imamah bahwa ini adalah rukun agama mereka itu ni'matullah jazairi. Selama umur mereka juga jadi menyebutkan kitab kitab Al-Anwar Mu'amaliyah. Ni'matullah jazairi mengatakan dalam kitab Zahr al-Rabi' kitab dia juga qal al-imamatul 'ammatul lati hiya fawqa darajatin nubuwwati wa risalah. Ya. Lebih tinggi dari nubuwwah dari risalah lagi. Imamah yang umum, yang amah, yang besar. Itu katanya ia fauqa daratin nubuwwah, yang melebihi, tingkatnya melebihi kedudukan nubuwwah dan risalah. Dan Zahr Rabi' halaman 22 kitabnya mereka. Wa qala hadi at-Tahrani, salah seorang ulama mereka juga yang merupakan rujukan mereka zaman sekarang ini, al-imamatu ajallu minan nubuwwah, imamah itu lebih mulia dari, lebih utama dari kenabian. Fa innaha martabatun thalithatun syarafa Allah ta'ala biha Ibrahim ba'da an-nubuwwati wal kull. Sesungguhnya dia kedudukan, ya, tingkat yang ketiga yang Allah muliakan dengannya Ibrahim setelah nubuwwah al-kull, yaitu khulla itu kasih sayang Allah memilih sebagai khalil. Al-Khumaini, atadruma min Khumaini? Kenapa kita Khumaini yang orang mengatakan revolusi Islam, yang perjuangkan Islam, yang yang berani menghadapi Amerika dan lain-lainnya sampai sekarang kan begitu? Itu yang kita buat tertipu. Akan tapi kita tidak tahu ternyata ada udang di balik apa? Permainan. Jangan kita tertipu. Para politikus, orang-orang yang macam politik yang baca berita, jangan kita tertipu. Itu permainan semua. Kita bangga, oh iya, yang paling berani menghujat Amerika dan menghujat Iran, maka oh iya itu yang berjuangkan hak-hak kaum muslimin. Kita ditipu, ditertawakan, tapi kita tidak tahu, dibodoh-bodohkan oleh mereka, tidak tahu kita. Siapa yang membantu? Rekim sama politik ya, kenyataannya seperti itu. Siapa yang membantu Amerika untuk menggempur Afghanistan? Mereka mengatakan, kamilah yang membuat keberhasilan Amerika bisa menggempur Afghanistan. Siapa yang membantu Amerika untuk masuk ke Irak? Siapa? Syiah. Siapa lagi? Nah, mari kita berpikir dan jangan tertipu. Kenyataan seperti itu. Kata Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, qol, inna li'aimmatina, dengarkan, yang tingkat imamah yang tidak sampai, sampai pun malaikat tidak sampai pada tingkat seperti itu. Dengarkan perkataan Khomeini yang diagung-agungkan oleh orang-orang yang mengagungkan negara-negara yang menyebarkan pemikiran seperti itu. Dan inna li'aimmatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Perintah, sesungguhnya kedudukan imam-imam kami wilayah itu, mereka memiliki kedudukan, tingkat kedudukan, posisi yang tidak akan sampai pada posisi dan kedudukan tersebut malaikat yang paling dekat kepada Allah dan juga nabi yang diutus. Ini perkataan. Oleh karena itu pada kitab-kitab, ya, cetakan-cetakan yang terakhir tentang masalah kitab Al-Hukumah Islamiyah yang menjelaskan hakikat dari banyak Kasful Asrar tentang masalah Khomeini, menjelaskan kalimat ini tatkala merisakan mereka. Diketahui oleh ahli sunnah dan aimmatul muslimin, diketahui ini adalah perkataan yang 100% bertentangan dengan ajaran Islam, maka pada cetakan-cetakan yang terakhir mereka menghapus kalimat seperti ini. Ini permainan mereka. Dihapus kalimat-kalimat yang sekarang telah meresahkan mereka, tapi mereka telah ya, ketahuan. Kita makan apa kedudukan dalam Islam yang dimuliakan oleh Allah, diberikan pada hamba itu an-nabi wa risalah, an-nubuwwah wa risalah, pilihan Allah. Tapi Syia mengatakan tidak, imam kami kedudukannya tidak sampai pada kedudukannya itu malaikat yang dekat pada Allah dan apa? Dan nabi yang diutus. Sekarang jawab, inikah ajaran Islam? Inikah ajaran Rasulullah SAW? Oleh karena itu masih banyak nukilan-nukilan yang lain, Ibnu Babawaihi dan yang lain-lain, ulama mereka. Nah, sekarang siapa ulama-ulama yang atau imam-imam yang 12 yang mereka yakini kesuciannya? Pertama, kata mereka, tapi ini perlu diwaris-wari, hanya semuanya kebohongan datang sampai. Mereka semuanya terlepas diri dan mencela Syiah dan Mersyiah itu sendiri. Dalam kitab-kitab Syiah, dinukilkan dari riwayat imam-imam mereka, Imam Ali dan lain-lain mencela mereka Syiah itu sendiri. Melaknat Syiah itu sendiri. Menjelaskan mereka yang buat kebohongan atas nama Ahlul Bait, maka mereka tidak bersalah. Ini semua aimmatul ahlul bait. Ada mereka yang pernah ulama sahabat, ada yang mereka ulama al-sunnah, ada yang mereka orang mulia tapi tingkat keimannya biasa-biasa saja. Tapi mereka semua orang yang baik. Pertama, Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan kunia Abul Hasan, gelarnya Al-Murtadha. Ini imam mereka yang pertama. Ya. Kata mereka. Kemudian yang kedua Hasan bin Ali, yang dikenal dengan Abu Muhammad, gelarnya Az-Zaki. Mereka namakan Az-Zaki. Yang pertama Al-Murtadha, itu Ali gelarnya mereka Al-Murtadha. Yang kedua Az-Zaki. Yang ketiga Husain bin Ali. Husain bin Ali yang terbunuh di Kuba. Untuk antum ketahui siapa yang membunuh Husain. Untuk antum ketahui yang membunuh Husain itu adalah Syiah itu sendiri. Sekarang mereka menangis merata tentang kematian Husain. Ya, Husain, Husain, Husain. Ada sekarang juga di Indonesia ini yang perlu kita waspadai. Acara batabui apa istilahnya itu? Yang oh ya Husain, oh ya Husain, apa itu apanya? Hah? Batabui di Pareman, Bengkulu dan macam-macam begitu. Itu perlu kita waspadai. Dan itu telah disorot oleh negara Iran dijadikan sebagai sarana untuk penyebaran agama Syiah. Hati-hati. Sebab yang tuan-tuan yang digangka-angka ada masalah apa? Husain, ya Husain, ya Husain, Husain kan begitu. Hati-hati. Dan ini yang telah disoroti mereka dan apabila acara seperti mereka datang untuk menyorot membawa televisi internasional yang akan mengubarkan ke dunia internasional. Nah, inilah. Berarti hati-hati. Banyak pencuri akidah di sekitar kita. Yang ketiga, Ali bin Husain. Ali bin Husain maka dengan Zainul Abidin. Tabi'in yang zahid, ma'alim zahid, warid. Ya. Itu dengan Zainul Abidin itu lahir 38 sampai 95 Hijriah. Yang kelima, Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Abu Ja'far Al-Baqir. Lahir tahun 57 sampai meninggal tahun 114 Hijriah. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad Abu Abdullah dikenal dengan As-Sadiq. Ini banyak riwayat di Kafi dengan itu terus dilibatkan kepada Ja'far dan Baqir. Riwayat yang paling banyak itu mereka Ja'far dan Baqir. Ya, tapi itu semua kebohongan. Itu dari tahun 83 sampai meninggal tahun 148. Yang ketujuh Musa bin Ja'far, anaknya Ja'far Shadiq, dikenal dengan Abu Ibrahim, gelarnya Al-Kahun. Dari tahun 128 sampai 183. Yang kedelapan Ali bin Musa Abu Hasan Ar-Ridha, dari tahun 148 sampai 202 atau 203 Hijriah. Itu. Kemudian yang kesembilan Muhammad bin Ali bin Musa, yaitu Abu Ja'far, dikenal dengan Al-Jawad. Dari tahun lahir tahun 995 sampai 220 Hijriah. Yang 10 Ali bin Muhammad, yaitu Abu Hasan, digelarkan dengan Al-Hadi. Lahir tahun 212 sampai meninggal 254. Yang ke-11 Hasan bin Ali Abu Muhammad dikenal dengan Al-Ashari, dari tahun 232 sampai 260. Yang terakhir yang 12 itu Muhammad bin Hasan Abul Qasim dinamakan Al-Mahdi. Jadi Mahdi mereka, ya kita mengetahui akidah Mahdi pernah dalam Islam. Tapi Mahdi Syiah lain dengan Mahdi al-Kaum Muslimin. Nah, Mahdi mereka ini itu lahir tahun 255 atau 256 dan Syiah meyakini dia masih hidup sampai sekarang. Itulah yang katakan dia masuk sirdab gua di Kufa di daerah Samarra yang menceritanya dia ya diselamatkan kena takut dari kezaliman para penguasa pada zaman itu. Ya. Kata mereka seperti itu dan masuk ke Samarra. Gua yang ada di Samarra. Dan di sana katanya dia sampai sekarang masih hidup. Dan akan muncul. Dan apabila telah muncul maka dia akan menebarkan keadilan, akan memusnahkan segala kezaliman di antaranya kezaliman orang-orang yang telah merampas kekuasaan dari Ahlul Bait. Dan atau menyembeli orang-orang yang merampas kekuasaan Ahlul Bait dan yang setuju, yang merestui kezaliman tersebut, kita-kita ini. Kenapa? Kita meyakini akidah kita, akidah Ahli Sunnah kaum mukminin yang khalifah pada Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini akidah kita. Ini akidah kita. Jangan ragu, ini akidah. Keutamaan mereka seperti itu juga. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau mereka ini imam-imam yang mereka kutukan. Dan semuanya di Ahlul Bait. Di antara mereka ada yang sahabat, ada yang tabi'in, ada yang mereka para ulama, imam ahli sunnah. Di antara mereka orang biasa-biasa, orang yang mulia. Tapi keilmunya tidak seperti keilmuan kelibat para ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya. Jadi mereka tidak sama tingkatannya. Tapi orang siap mengkutukkan mereka. Orang mereka itu orang yang maksum, orang yang mengetahui kapan mati dan kapan meninggalnya dan kapan mereka semuanya mengetahui. Di alamun al-ghaib. Tapi yang anehnya, kalau mereka itu mengetahui yang ghaib, ya, mengetahui yang ghaib. Tapi kenapa kata sebagian imam itu menyembunyikan diri lari karena takut kezaliman, takut dizalimi oleh para penguasa pada hari itu. Berarti dia tidak mengetahui yang ghaib kan begitu? Kalau yang ghaib dia tidak akan tahu, tidak perlu. Apapun makar yang dilantarkan oleh para penguasa pada zaman itu akan tahu dia kemana larinya. Tapi kenapa dia juga lari? Jadi ini imam mereka yang 12 yang mereka kutukkan juga dengan orang-orang suci, orang-orang suci. Nah, kenapa? Ya sekarang setelah mereka telah masuk atau imam tadi setelah yang terakhir yang ke-12 masuk gua. Tentu terjadi kekosongan dalam pemimpinan. Nah, siapa yang memimpin umat ini? Tidak mungkin ada umat ini dibiarkan dalam keadaan tidak punya imam. Sementara imam merupakan rukun agama yang paling mulia dan lebih dari kedudukan para nabi. Nah, setelah mereka seperti itu mereka bingung. Maka harus ada di sana orang-orang yang selalu berhubungan dengan imam yang masih dalam gua tadi yang akan menyampaikan saran-saran fatwa-fatwa mereka dan tanda tangan-tangannya, semacam yang tauqiat, ya kan? Mereka bingung lagi, sampai kapan seperti ini? Siapa yang akan meneruskan imamah ini? Maka di zaman revolusi Khomeini muncullah suatu ideologi atau pemikiran, maka harus ada imam atau ulama mereka yang harus menggantikan posisi imam tadi, dinamakan dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Jadi imam-imam mereka atau ulama mereka itu yang mereka yang menggantikan kedua wilayah tadi. Mereka lah akan mendapatkan 1/5 dari harta tadi diberikan pada mereka. Mereka lah yang mengaturnya untuk alur macam-macam kata mereka, tapi sebenarnya untuk perut mereka. Ya, oleh karena itu mereka kemarin kaya. Nah, seperti itu. Yang khumus 1/5 dari harta mereka itu wilayatul faqih itu, maka segala fatwa harus dikembalikan pada mereka. Itu teori atau ideologi yang pemikiran yang dijadikan Khomeini setelah dia berhasil dalam memimpin revolusi Khomeini tadi. Itu wilayatul faqih secara ringkas. Ini akidah mereka yang pertama. Nah, apa konsekuensi dari akidah imamah ini? Konsekuensinya apa? Hati-hati harus memahami konsekuensi dari akidah imamah yang mereka yakini, sehingga mungkin mengatakan salah seorang ulama mereka bahasanya Syiah telah sepakat mengkafirkan orang yang mengingkari imamah. Qala al-Mufid, salah seorang ulama mereka, ittafaqat al-imamiyah, imamiyah itu Syiah imamiyah, ala anna man ankara imamata ahadin min al-a'imma wajahada ma awjabahu Allah ta'ala lahu min fardhi ta'ati wa huwa kafirun dhalun mustahiqqun lil-khudud fin-nar. Al-Masail karangan al-Mufid dan dinukil oleh al-Majlisi fi Bihar al-Anwar. Bihar al-Anwar itu kita yang kita tulis, tapi ini sebuah kebohongan kita semua. Ya, tunjukkan mereka. Kita akan jelaskan nanti apa referensi mereka dalam membahas akidah mereka. Kalau kita jelas Al-Quran dan kita kutub sita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, itu jelas. Dan kita-kita hadisnya. Mereka tidak punya juga kitab kutubut samaniya, 8 kitab yang dijadikan sebagai rujukan mereka. Ini kata imamiyah, sekte imamiyah sepakat bahwasanya orang yang mengingkari salah satu dari imam yang 12 tadi dan mengingkari apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya berupa ketaatan, kewajiban untuk mentaatinya, maka bahwa kafirun dhalun mustahiqun lil khuluri fil nar, dia itu kafir, sesat dan berhak untuk kekal selamanya di api neraka. Jadi kita-kita ini adalah menurut mereka kafir, sesat dan akan kekal di dalam neraka. Intabihu. Ada perkataan imam mereka Al-Mufid dalam kitab Al-Masail dinukil oleh Al-Majlisi Biharul Anwar, salah satu kitab rujukan pesu utama mereka di antara kitab yang matan tadi. Oleh karena itu, konsekuensi dari tidak imamah, pertama, mengkafirkan seluruh para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka telah merampas kekuasaan dari Ahlul Bait kepada mereka. Ini yang pertama konsekuensinya. Yang kedua, pengkafiran terhadap Ahlul Bait, Hasan, Husain, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Al-Abbas dengan para istri Rasul. Kenapa? Kenapa demikian? Sebab juga kalau seandainya itu imamah merupakan Ahlul Bait, para sahabat yang juga setuju dengan imamah Abu Bakar dan Umar, khilafahnya juga Abbas, keluarga Aqil dan Abbas yang lain-lainnya, Ahlul Bait yang lain setuju dengan imamah Abu Bakar, khilafah Abu Bakar dan Umar, dan tidak meyakini apa yang diyakini oleh mereka tentang pengkhususan tadi imam tadi, maka berarti mereka juga ikut kafir, ya kan? Di antara konsekuensi dari akidah tersebut, mengkafirkan seluruh pemimpin kaum muslimin dan pemerintahan mereka. Jadi sampai sekarang Syiah tidak meyakini adanya daulah Islamiyah yang pernah berdiri di, tidak pernah. Yang namanya khilafah Rasidin itu bukan daulah Islamiyah. Yang namanya imamah yang sampai sekarang tidak ada nama daulah Islamiyah. Yang daulah Islamiyah apabila terkeluar nanti Al-Qa'im, itu Al-Mahdi, baru di sana akan menjadi daulah Islamiyah. Oleh karena itu mereka mengatakan, na'udzubillah min dalik, anda yang menukil saja perkataan yang kufur. Tapi anda menukil saja, semoga Allah mengampunkan kita. Katanya Rasulullah itu tidak berhasil menanamkan atau menerapkan keadilan di negeri manusia. Tidak berhasil. Kalau seandainya berhasil, itu tidak akan terjadi perselisihan tentang masalah imamah dan khilafah di dunia ini. Perkataan siapa itu? Perkataan Khomeini. Itu arti katanya. Ya. Itu. Jadi mereka mengakui adanya daulah. Makanya bukan tantangan bagi para penguasa, pemimpin-pemimpin kita, apabila mereka telah bersekongkol dan berkuasa, dan mereka tidak meyakini bahwa ada daulah atau pemerintahan yang sah di bumi Nusantara ini. Kenapa? Itu kalau tidak mengakui Ahlul Bait, tidak ikut imamah. Ini bukan tantangan yang sangat berat para penguasa kita, pemimpin kita, agar berhati-hati mewaspadai keyakinan akidah mereka. Pertama sekali yang mereka gulingkan adalah akan mengadakan kudeta untuk menghancurkan satu kedaulatan yang tidak menjadikan agama imamiyah sebagai ajaran mereka. Hati-hati. Kita menyuruh atau menyuarakan kepada para penguasa dan bapak-bapak pemimpin kita agar berhati-hati menyikapi pemahaman yang sangat serius ini. Kemudian juga mengkafirkan negara-negara Islam dan penduduknya. Kenapa? Mereka tidak meyakini akidah imamah seperti itu. Mengkafirkan para imam dan ulama kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini akidah itu. Mengkafirkan kelompok atau fa'ifah, golongan atau sekte-sekte yang keluar dari Islam. Sekalipun ya sekte-sekte yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW, mengisi sunnah Rasulullah, tapi menurut pandangan Syiah mereka juga mengisi mereka. Subhanallah. Jadi sekalipun kita berselisih pendapat dengan, sekalipun ajaran sekte-sekte yang muncul dalam dunia Islam yang mengabai Islam bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan menyelisih sunnah Rasulullah banyak hal permasalahan akidah dan juga ibadah, akan tadi ternyata Syiah merupakan musuh mereka. Jadi semua apabila katakan Sunni itu bukan Syiah, seperti itu. Jadi bukan kita aja yang dikafir. Orang tidak setuju dengan imamah mereka dari sekte dan latar belakang aliran manapun yang mengatakan. Karena imamah ini lebih tinggi dari nubuah, kenabian, dan mengkafirkan seluruh umat Islam di dunia ini. Kenapa? Yang mayoritas kaum muslimin Sunni dan mereka tidak mengakui imamah yang seperti itu, berarti mereka kafir. Sebab Al-Mufid mengatakan imamiyah sepakat bahwa orang yang tidak meyakini imamah itu dia kafir, dhalun mustahiqun finnar. kafir, sesat dan berhak masuk neraka. Ini, ini yang pertama. Di antara akidah mereka yang saling ber. Yang kedua, penyimpangan mereka, yaitu dinamakan dengan akidah at-taqiyah. Kata dulu namanya taqiyah. Apa itu akidah taqiyah? Akidah taqiyah itu ringkasannya adalah akidah kemunafikan, nifaq. Apa diyakini berbeda dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan penampilannya berbeda dengan apa yang diyakini. At-taqiyah. Dan itu merupakan akidah mereka, landasan agama mereka. Akan saya jelaskan sampai Mufid, salah seorang ulama Syiah, menjelaskan apa maksud taqiyah itu. Ini menurut mereka, bukan menurut kita. Syarh al-aqaid as-sudur yang dicetak dalam kebetulan kitab Awa'il Maqalat. Beliau mengatakan Mufid, at-taqiyatu kitmanul haq wa sitrul i'tiqad fihi wa kitmanul mukhalifin wa tarku mudaharatihim bima yaqubu yu'qibu wa yu'akimu dharan fi dini wa dunia. Kata at-taqiyah itu adalah menyembunyikan kebenaran dan juga menyembunyikan i'tiqad fihi dan kebenaran tadi, dan juga kitmanul mukhalifin juga menyembunyikan keyakinan dia di orang-orang mukhalif yang menyelisih mereka. Siapa mukhalifin? Ini kita-kita ini ahli sunnah itu mukhalifin lahum. Dengan ungkapannya al-ammah, orang-orang awam, itu kita namakan orang-orang awam. Wa tarku mudaharati, dan juga meninggalkan ya mudahar, menyerupai mereka bima yuhaqibu, dengan apa-apa yang akan menimbulkan kemudaratan di dunia dan din dan dunia. Jadi artinya mereka sembunyikan kebenaran yang mereka yakini, akidah mereka tadi, karena khawatiran terhadap apa? Orang-orang yang mengikuti mereka itu ahli sunnah dalam mereka. Dan tidak boleh sesuatu hal taqiyah. Jadi kalaupun kita bersama mereka, itu hanya secara bahirnya saja. Tapi dia membunyikan keyakinan mereka, akidahnya, itu dalam hati mereka. Itu taqiyah. Jadi samanya, artinya adalah sama yang berbohong. Kebohongan, itu artinya simpulannya. Bagaimana kedudukan taqiyah ini menurut agama Syiah? Oleh karena itu kita jangan dibohongi apa yang kita lihat. Bagaimana mereka membenci Amerika, negara-negara barat yang menghancurkan Islam, memperjuangkan Quds, Baitul Maqdis. Kita ternyata dibohongi. Tidak sadar kita. Sementara mereka dengan Yahudi adalah sahabat atau teman sejoli. Bermain di belakang layar. Ya, bermain di belakang layar. Oleh karena itu jangan. Itu semua taqiyah. Salah satu cara untuk menutupi keinginan jahat mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan pernah membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman orang-orang Yahudi yang Zionis. Tidak akan pernah. Kenapa demikian? Mereka teman sejolinya. Dan mereka berkeyakinan. Tahukah kita keyakinan akidah Syiah tentang Baitul Maqdis? Mereka mengatakan Baitul Maqdis itu bukan yang ada di Palestina, tapi di langit. Jadi tempat Rasulullah Isra ke Baitul Maqdis itu bukan itu yang ada, tidak, di langit. Baitul Maqdis itu di langit katanya. Berarti kalau orang meyakini Baitul Maqdis di langit, apa yang akan diperjuangkan untuk? Dan itu bukan kebohongan. Kita dan itu serta ulama mereka yang mendapatkan penghargaan dari presiden mereka sekarang tentang masalah Baitul Maqdis. Ada semua kitanya di ya, file ini ada buktinya. Itu jadi Baitul Maqdis, bukan di Palestina sekarang, tidak di langit. Nah, ngapain berapa-apa untuk menunggu di langit kok tidak ada Baitul Maqdis di bumi, kan begitu. Itu intinya. Nah, apa keyakinan mereka tentang taqiyah ini? Ibnu Babawayh, ulama mereka mengatakan, i'tiqaduna fi taqiyah annaha wajibah. Keyakinan kami tentang masalah taqiyah itu wajib. Wajib berbohong, wajib nikah untuk menunjukkan kebenaran kata mereka. Faman taraka bi manzilati man taraka shalah. Barang siapa yang meninggalkannya seperti dia meninggalkan salat. Jadi kalau dia tidak bertaqiyah, tidak bohong, itu berarti dia telah meninggalkan seperti meninggalkan salat. Dalam kitab Al-Ijtihadat Ibnu Babawayh, Halaman 114. As-Saduq atau As-Sadiq berkata, As-Sadiq berkata, yaitu maksud mereka Ja'far As-Sadiq. Itu tentu kebohongan atas nama Ja'far As-Sadiq. Kata mereka, kata beliau, "Law qulta anna tarik at-taqiyyah ka tarik as-salah la kunta sadiqan." Sebenarnya, kalau kamu mengatakan orang yang meninggalkan taqiyyah itu seperti orang yang meninggalkan sholat, maka tentu kamu telah jujur dalam ucapan tadi. Dalam kitab As-Sara'ir Ibnu Idris, dan juga dalam kitab Man la yahdhurul faqih Ibnu Mubawai, Jami' al-Akhbar dan Wasail Syiah lil Fur al-Anili dan Biharul Anwar. Yang lebih aneh lagi, riwayat yang sangat aneh dan lucu, bukan aneh, tapi itu suatu keyakinan. Muhammad SAW mengatakan bahwa taqiyah itu adalah bagian 9/10 dari agama itu. Tis'atu asyariddin. Jadi agama itu bagi 10, maka yang 9/10 adalah taqiyah. Bahkan kata mengatakan seluruh agama itu adalah taqiyah. Dan akan riwayat yang mereka nisbatkan pada Ja'far As-Sadiq, kadziban wa zura, suatu kebohongan. Katanya, yang diriwayatkan oleh Kulaini di kitab Al-Kafi, qul inna tis'ata asharatin fi taqiyyah, sesungguhnya 9/10 agama ini yang terdapat dalam taqiyyah. La dina liman taqiyyah. Jadi tidak ada agama bagi orang yang taqiyyah. Jadi tadi tidak ada agama kita ini, tidak ada taqiyyahnya. Kita orang yang jujur. Kalau orang yang bohong, itulah yang memiliki agama. Bahkan IWM mengatakan lebih dari itu lagi, bahwa Ja'far As-Sadiq mengatakan, kata mereka, at-taqiyya dini wa dinu abai la dina liman la taqiyya lahu. Sampai mengatakan taqiyya itu agamaku dan agama nenek moyangku, bapakku. Dan orang tidak bertaqiyya tidak ada agamanya. Itu untuk kebohongan yang mereka atasnamakan Ba'adul Bayt. Ya. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang wajib bertaqiyya, menyembunyikan akidah mereka di hadapan kaum mukminin. Nah, ini akidah mereka. Jadi akidah itu wajib, ya, akidah taqiyyah wajib. Maka katanya barang siapa yang beriman, dan riwayat yang lain enam. Kata siapa dalam Jami al-Akhbar Bahr Anwar, itu juga riwayat mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yatakallamu fi dawlatil batil illa bil taqiyyah." Barang siapa yang beriman dengan Allah yaumul akhir, maka jangan dia berbicara dalam negara yang batil, ya, selain negara Syiah, kecuali dengan taqiyyah. Itu dalam kitab Jami al-Akhbar dan Biharul Anwar di Al-Majlisi. Nah, dan juga dalam Bihar Anwar riwayat mengatakan, "At-taqiyyatu faridatun wajibah 'alaina fi dawlatil zalimin." Taqiyyah itu kewajiban yang wajib, ya. Alaina, atas kita di negara yang zalim. Siapa negara zalim? Negara-negara yang tidak, yang berdiri di atas, tidak beratap imamah. Ya, bukan negara selain negara itu lah zalim. Faman taraka fa qad khalafa dinan imamiyyan wa faraqaha. Barang siapa yang meninggalkannya, maka telah menyisihi agama. Jadi mereka menamakan din agama. Maka saya katakan tadi apa? Din agama, bukan aliran, din agama. Mereka nama mereka din, dinul imamiyah, agama imamiyah. Wa faraqaha, dan telah meninggalkannya. Itu perkataan riwayat dalam kitab Biharul Anwar al-Majlisi. Jilid 75 halaman 421. Itu akidah yang penyimpangan mereka tentang at-taqiyyah. Yang ketiga, ini yang perlu kita pahami kaum mukminin, kalau kita betul-betul mencintai agama yang mulia ini, tentang Al-Qur'an. Wa ma adrakumul Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamu Rabbina. Ya. Ya, mungkin untuk sementara kita istirahat dulu. Sebab bahasa mata Al-Qur'an perlu kita pahami benar-benar. Jangan kita ragu dalam masalah ini. Ya. Ini permasalahan, tidak ada toleran dalam masalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita istirahat dulu agar lebih bisa kita memahami dengan baik tentang penyimpangan tersebut. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.